الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين سيدنا مجلس إن شاء الله muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah qadar Allah kita berkumpul kembali di tempat yang mulia ini yang insya Allah tidak ada tujuan lain kecuali menginginkan kemuliaan selalu berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara menuntut ilmu syar'i insya Allah. Ikhwati fillah, Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan sekian banyak kemuliaan pada setiap ibadah yang dilakukan oleh anak Adam. Sehingga kalau diperhatikan setiap perintah dalam Al-Quran mengenai ibadah yang wajib, maka yang dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Karena kewajiban ini tidak semua orang bisa merasakan kecuali orang yang ada ikatan dirinya antara diri dengan Allah. Ditulis oleh seorang syekh yang mulia, Syekh Salim Al-Hilali, ketika beliau mengatakan ada 6 tingkatan. Tingkatan manusia dalam bermuhasabah diri. Ada 6 tingkatan manusia untuk bermuhasabah diri menggapai takwa kepada Allah. Beliau mengatakan tingkatan yang pertama adalah yakni al-musyaratah. Al-musyaratah di sini artinya bahwa seorang hamba yang beribadah kepada Allah harus al-musyaratah, mengikat diri dengan perjanjian. Karena dia tahu bahwa diri yang dia miliki, ya, diri yang dia miliki ini di dalamnya ada hawa nafsu. Yang terkadang hawa nafsu inilah yang mengantar dia pada perbuatan maksiat. Maka wajibnya dia untuk mengikat diri pada Allah yang menciptakan dirinya agar bisa memberikan istiqomah dalam hidupnya untuk bisa mengatur nafsunya. Jangankan manusia biasa, lawang Nabi Yusuf alaihissalam saja, antum lihat dalam surat Yusuf ayat 57, 53 itu mengatakan, "Wa ma ubarriu nafsi innan nafsa la'amaratun bisu." Ketika Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan bahwa "Wa ma ubarriu nafsi," aku tidak pernah membebaskan diriku, kata Nabi Yusuf. "Innan nafsa la'amaratun bisu." Karena hawa nafsu dalam diriku ini selalu mengantar pada perbuatan buruk. Nabi saja mengatakan seperti itu. Maka tidak heran kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun beristighfar minimal 70 kali sampai 100 kali dalam satu hari. Atau acap kali berdoa mengatakan ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ta'ati. Subhanallah. Ini bentuk kemuliaan. Maka saya mengatakan bahwa tingkatan yang pertama dan wajib dimiliki oleh orang yang ingin bermuhasabah diri adalah al-musyaratah, mengikat diri dengan perjanjian. Jadi urwatul wusqa, adanya ikatan yang kuat antara dirinya dengan Allah, tentu memahami tauhid yang benar. Baru kemudian yang kedua dikatakan al-muraqabah. Al-muraqabah di sini artinya selalu mengawasi diri. Muraqabah, Kalau arti letter lak al-muraqabah di sini artinya yakni mendekatkan diri ke Allah. Tapi terjemahannya ini al-muraqabah artinya selalu mengawasi diri, yang dimaksud mengawasi diri dengan cara makin mengenal Allah dengan benar. Karena yang dikatakan mendekatkan diri ke Allah, ini mengawasi diri, artinya dia perdalam tentang Allah, dia mengerti Allah dengan benar. Tertulis pada surat Al-Baqarah ayat 235, Allah berfirman, wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Wa'lamu ij'al nafsakum bil ilmi aliman bil ilmi, jadikan dirimu berilmu. Bi'anallaha ya'lam ma fi anfusikum fahdaruhu, ketahuilah dengan ilmu bahwa Allah itu mengetahui semua yang ada dalam jiwamu. Fahdaruhu, maka takutlah kepada Allah. Tentu orang bisa takut sama Allah karena dia mengenal Allah. Enggak menerjemahkan Allah ada dalam diri manusia, setiap manusia, tidak. Ar-Rahman ala arsistawa, Ar-Rahman beristiwa di atas ars. Tapi ilmunya Allah mengetahui semua yang terjadi, bahkan dalam diri manusia pun Allah mengetahui. Allah yang mengatakan wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahdaruhu. Sehingga orang-orang yang muraqabah adalah orang-orang yang dia mengenal Allah dengan benar, dia pahami Allah dengan benar, dan dia hadirkan Allah dalam setiap kehidupannya. Ini kata lainnya ihsan al-muhsin, yang Nabi bersabda dalam satu hadis, anta'budallah ka'annaka tarahu fa'in lam tarahu walakinallah yarak. Muraqabah, orang yang mengawasi diri, orang yang merasa terpantau bahwa hidupnya ini lillah, laisa linnas wa laisa lil makhluk, fainama lillah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah, lillahi rabbil alamin, la syarika lah. Ini muraqabah. Baru kemudian dikatakan bahwa orang yang muraqabah, kemudian tingkatan ketiga adalah al-mujahadah. Al-mujahadah, al-mujahadah ini artinya bersungguh-sungguh. Ya, dia sudah musyaratah, mengikat perjanjian antara seorang hamba dengan Rabbnya. Kemudian muraqabah, dia awasi dirinya dengan cara mendekatkan diri ke Allah, sehingga apapun aktivitasnya karena takut kepada Allah. Kemudian baru yang ketiga ini al-mujahadah, semangat untuk bisa berubah, bermuhasabah diri. Allah berfirman pada surat Al-Ankabut ayat 69, alladzina walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Allah berfirman walladzina jahadu fina, orang-orang yang jahadu fina, kalimatnya jahadu laisa yajhadu fa innama jahadu, jahadu itu fi'il madhi, sesuatu yang telah lampau, sifatnya past tense. Walladzina jahadu fina, orang yang telah sejak dahulu hingga sekarang bersungguh-sungguh fina pada kami, kata Allah, lanahdiyanahum subulana, lanahdiyanahum subulana, kami akan memberikan petunjuk kepadanya untuk jalan kami. Apa jalan Allah? Husnul khatimah. Maka orang yang semangat mencari ilmu, semangat memperdalam agama, lanahdiyanahum subulana, akan kami beritahukan jalan menuju jalan kami, kata Allah. Wa innallaha la ma'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Yang dimaksud muhsin tadi artinya orang-orang yang muraqabah, orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang beribadah seakan-akan melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia yakin Allah mengawasi dirinya. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Dan Allah hanya bersama orang-orang yang ihsan. Kemudian Allah berfirman pada surat Al-Imran ayat 200. Ya, ini satu ayat yang benar-benar menjadi kemuliaan buat orang yang mau memahaminya. Allah lagi-lagi berfirman, ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabbitu wattaqullah. Wattaqullah la'allakum tuflihun. Yang Allah panggil orang yang beriman, orang yang telah beriman. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang telah beriman, isbiru, sabarlah kalian. Ternyata anjuran untuk melakukan kesabaran itu diberikan syarat iman. Ya memang, karena kalau orang yang imannya kurang disuruh sabar marah. Contoh, antum naik motor dengan teman antum, kredit ini apa, traffic light-nya ramai ini, ya. Salah. Kemudian salah satu dari teman antum jatuh. Empati antum nyamperin dia, sabar ya, langsung jalan, marah enggak? Atau teman satu kompleks semalam dengar kabar mobil motornya kecolongan. Antum tetangga rumah datang pagi pertama kali. Ketok, ketok rumahnya dibuka, semalam kehilangan mobil sama motor. Iya, sabar ya. Oke, saya pulang. Mungkin orang yang kehilangan tersebut enggak gampang mengatakan apa iya, atau mungkin dia terima sabarnya sulit. Karena perintahnya isbiru, ya ini buat orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru, hai orang-orang yang telah beriman, sabarlah. Pun dikatakan isbiru wasabiru, sabarlah dan kuatkan sabarmu. Sabarlah dan kuatkan sabarmu. Ini kan menandakan bahwa orang sabar itu pasti diuji. Jadi jangan kita beranggapan kalau sudah sabar enggak diuji. La alif lam mim. Ahasibannasu aitraku yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Walaqad fatana alladziina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladziina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Karena Allah pasti uji orang-orang yang beriman, orang-orang yang sabar, Allah pasti uji. Ujian Allah ini ingin mengetahui siapa di antara mereka yang jujur kepada Allah, siapa yang tidak. Maka dikatakan, hei orang-orang yang telah beriman, sabar. Wasabiru, kuatkan sabarmu. Karena sabar itu yang kita lakukan ini dikatakan dalam mahfuzat, ya ini as-sabru kasabri murrun fi madaqatihi lakin awaqibuhu ahla minal asal. Sabar itu pahit, lebih pahit dari jadam, tetapi dampaknya lebih manis daripada madu. Memang orang sabar ya harus siap diuji. Maka dikatakan isbiru wasabiru. Baru pun ayat mengatakan warabitu. Warabitu artinya menjaga di perbatasan irbat, menjaga di perbatasan. Maksudnya sabarlah kalian, kuatkan sabar kalian, jagalah kesabaran. Jadi triple nih, benar-benar cara-cara membuat mulia ini. Ya selain yang pertama dia beriman, kemudian dia bersabar, kuatkan sabarmu, jagalah sabarmu. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. La'alakum tuflihun, agar kalian beruntung. Bertakwa kepada Allah agar kalian beruntung. Bukankah kalimat bertakwa kepada Allah agar kalian beruntung seperti azan yang dikumandangkan, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salat beruntung. Karena salat perintahnya la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Berarti menggapai takwa itu dengan beberapa tahapan. Syarat yang pertama, wajib beriman, dan sudah lama dia beriman, bukan baru beriman. Kalau dia sudah beriman, dia orang yang sabar, pasti diuji. Kalau dia sudah sabar, dia kuatkan sabarnya. Karena ujian tergantung kadar keimanan seseorang, baru dia jaga kesabarannya. Dan dia bertakwa kepada Allah, maka kemuliaan, kemenangan dia akan gapai. Ternyata enggak mudah orang untuk bisa menggapai kemuliaan. Maka dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuffatil jannah bil makari wa khuffatil nar bisyahwah." Surga yang kalian harapkan dikelilingi oleh sesuatu yang tidak nikmat. Neraka yang kalian takutkan dikelilingi oleh syahwat, sesuatu yang nikmat. Allahu akbar. Digiring manusia untuk memahami kemuliaan ini. Itu yang ketiga. Jadi yang pertama, jadi al-musyarata, kemudian al-muraqaba, kemudian al-mujahadah. Yang keempat, at-taslim. At-taslim, tahapan berikutnya at-taslim. At-taslimnya artinya berserah diri. Dia sudah mengenal Allah dengan benar, kemudian taslim. Seperti ayat An-Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ada ayat di mana Allah bersumpah demi namanya, fala wa rabbika, demi Tuhanmu ya Muhammad, Allah katakan, maksudnya Allah, la yu'minun, tidak, ini orang yang beriman, la yu'minun, mereka tidak dikatakan sempurna imannya, hatta sampai yuhakkimuka fima sajara bainahum. Tidak dikatakan sempurna iman orang yang beriman sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hukum. Artinya taslim dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, cara salat, cara beragama, cara bersosialisasi. Karena nanti banyak juga orang-orang yang kesana megang agama dengan benar tapi enggak pakai sunnah Nabi. Enggak mau berteman sama orang kafir. Padahal Rasulullah saja berbisnis dengan orang kafir. Ada orang yang gampang mengharamkan sesuatu. Di satu sisi dia ambil hukum Rasul, di sisi lain dia tinggalkan hukum tersebut. Ini enggak diperbolehkan. Dan sering disampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja ketika beliau wafat, baju besinya digadaikan dengan orang Yahudi. Sementara sahabat Nabi yang kaya banyak. Abu Bakar kaya, Utsman pun kaya. Ini mertua sama mantunya ini kaya. Berapalah harga gadaian baju besi, coy? Tapi untuk mencontohkan kepada masyarakat, untuk interaksi sosial silakan. Tapi ingat, Islam dicontoh bukan mencontoh. Karena yang dipanggil orang-orang yang beriman supaya ada hubungan terlebih dahulu. Bagaimana kita mau mendakwahkan mereka kalau kita enggak ada hubungan? Tetapi hubungannya bukan musuhabah, batasan interaksi sosial. Nabi kirim surat kepada raja-raja kafir, berarti ada hubungan. Dan ini yang terkadang ditinggalkan oleh segelintir orang yang modal semangat dalam berdakwah, sehingga nggak mau kenal sama orang kafir, dakwah seputar dia-dia aja orangnya, nggak ada penambahan orang baru, agama ini jadi sulit. Padahal agama ini yusrun, Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah, sesuatu yang mudah sekali. Maka kalau dikatakan demi Tuhanmu ya Muhammad, la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum. Tidak dikatakan sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau ya Muhammad hukum. Maka kalau dikatakan sampai menjadikan engkau hukum ya Muhammad, inilah keyakinan empat imam mulia: Abu Hanifah, Malik bin Anas, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Sufyan Ats-Tsauri, Al-Auza'i dan beberapa yang lainnya. Kompak mereka mengatakan, idza shahal hadis fahuwa mazhabi. Kalau ada hadis yang sahih, aku bermazhab dengan hadis tersebut. Subhanallah. Sehingga agama ini mudah sekali, tidak menjadi sulit. Seperti pertanyaan seorang sahabat Jabir bin Abdullah ketika nanya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, afara'aita idza salaitul maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram, adkhulul jannah?" Sahabat dengan tegas bertanya ke Rasulullah. Nabi permuda, pertanyaan ini pun simpel. Ya Rasulullah, bagaimana menurutmu ya Rasulullah, kalau aku cuma sholat yang lima waktu saja, tidak qobliyah, tidak ba'diyah, tidak tahiyatul masjid, tidak sholat wudu, tidak sholat sunnah lainnya, tidak, wajib saja. Wasumtu Ramadan, puasa pun begitu, cuma Ramadan saja, enggak Senin Kemis, enggak yaumul bid, enggak puasa 3 hari pada 1 bulan, enggak puasa Daud, lalah khalas. Ramadan faqat. Wa ahlaltu halal, dan aku menghalalkan yang halal. Wa haramtul haram, dan kuharamkan yang haram. Adkhulul jannah, apakah aku masuk surga? Faqala na'am, ya, surga. Betapa mudah ini agama. Sehingga berbondong-bondong, waraitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, berbondong-bondong manusia masuk Islam karena dia merasakan kemudahan dalam Islam, bukan sesuatu yang sulit. Ini banyak dipertontonkan sekarang oleh segelintir manusia, seakan-akan Islam agama yang menakutkan, agama yang membuat batasan-batasan dalam berinteraksi sosial, ajaran-ajaran yang mungkin menurut mereka ini sesuatu yang membuat tafarruq, perpecahan. Ini kesalahan paling fatal. Betapa lembut dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Setelah mereka beriman dengan engkau ya Muhammad, berhukum dengan engkau ya Muhammad, Summa la yajidu, kemudian tidak ditemukan lagi fi anfusihim, dalam diri mereka haraj. Harajan artinya keraguan-raguan. Dia kalau sudah dengar qala Allah wa qala Rasul, sami'na wa ata'na. Laisa fi anfusihim haraj. Udah enggak ada lagi rasa ragu lagi. Ya, mungkin saya belum paham dengan hukum ini, tapi kalau dalilnya sahih, hadisnya sahih, sami'na wa ata'na. Itu yang terbaik. Sambil berjalan, sambil bertanya, sambil berjalan, sambil menuntut ilmu, itu yang diinginkan. Jadi bukan menunggu waktu, ya udah ntar minggu depan saya baru tobat. Ya dengar sekarang, oh iya ternyata begini, ya udah pagi besok saya tobat. Kenapa mesti menunggu nanti? Tapi katakan samina wa atona fastabiqul khairat, langsung berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Mimma qadaita wa yusallimu taslima, wa yusallimu taslima. Kemudian dia berserah diri, tunduk patuh kepada hukum tersebut. Subhanallah, ya. Itu yang keempat yang dikatakan at-taslim. Baru kemudian yang kelima, yakni ar-ridha. Yang pertama tadi jelas sekali al-musyaratah, al-muraqabah, kemudian al-mujahadah, yang keempat at-taslim, dan yang kelima ini ar-ridha. Karena ridho ini pun tingkatan yang berikutnya. Ridho yang dimaksud tiga hal: raditu billahi robba, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiya wa rasulah. Orang yang ingin mencapai tingkatan takwa dalam bermuhasabah diri, maka dia harus mengerti ar-ridho. Yang pertama, ridho kepada Allah sebagai Rabb. Karena kalau dikatakan ridho sama Allah merupakan kewajiban makhluk, manusia khususnya. Para sahabat wujudnya di dunia, hakikatnya di akhirat. Karena Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha sama mereka, mereka pun ridha sama Allah. Allah ridha sama mereka seperti Allah ridha sama kita. Allah telah mengatakan walaqad karramna bani Adam, telah disempurnakan anak Adam. Allah ridha. Inna dina indallahil Islam, Allah ridha Islam sebagai agama. Keridoan-keridoan ini harus ditanggapi oleh makhluk yang bernama manusia dengan ridhonya. Maka kalau kita katakan ridhollah, ridhonya Allah, maka kita pun harus ridho menerima Allah sebagai Rabb. Apa bukti keridoan kita? Yaitu melakukan semua perintah Allah, menjauhkan larangannya. Ijtinabu bimanaha alaih, menjauhkan semua yang dilarang. Sudah. Pokoknya kalau diperintah itu perintah Allah, lakukan. Kalau itu larangan, jauhkan. Jangan ditunda-tunda. Mutlak mengenal Allah dengan benar. Kemudian yang kedua, ridha dengan Islam itu sendiri. Wabil islami dina, Islam sebagai agama. Inna dina indallahil Islam. Kalau kita meyakini Allah mengatakan bahwa agama yang Allah terima cuma Islam, tolong jangan gampang menerima sesuatu yang bukan dari Islam. Karena Islam telah sempurna. Ya, Islam telah sempurna, maka tidak ada sesuatu pun melebihi kesempurnaan Islam. Kalau mungkin kita mengetahui sesuatu dari orang-orang non-Islam, bukan berarti Islam itu kurang karena kita enggak mengetahui, ya. Contoh, orang Islam sudah dari dulu sudah mengatakan bahwa innamal khamru wal maisir rijsun min amali syaitan. Ya, ini sesuatu yang memabukkan, minum-minuman keras atau apapun yang memabukkan, ya judi itu amalan setan, jangan dekati dia. Kita enggak menggubris itu. Tunggu orang kafir ngomong dulu, say no to drug. Oh iya betul juga. Padahal Islam sudah mengatakan sejak dahulu. Ketika mereka mengatakan bahwa ibu perpustakaan yang utama untuk anaknya, padahal itu perkataan para ulama di agama Islam yang mengatakan al ummu madrasatul ula. Ibu sekolah yang utama untuk anak-anaknya. Ini terkadang kita menerima sesuatu yang mulia bukan dari kemuliaan tersebut, dari orang-orang kafir yang mungkin sudah dibumbui kemuliaan tadi, sehingga orang yang berada di atas kemuliaannya enggak merasakan kesempurnaan kemuliaan tersebut. Subhanallah. Baru kemudian yang ketiga, ridho akan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Ridho sebagai Rasul, maka orang harus berkeyakinan bahwa kalau keridoan yang seperti itu tidak mungkin bisa digapai kecuali mengenal Nabi Muhammad dengan benar. Maka orang yang mengaku beragama Islam, kewajiban bagi dia untuk mengakui bahwa tidak ada kemuliaan kecuali mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keenam, yang terakhir dikatakan bahwa yakni setelah di al-musyaratah, mengikat diri dengan perjanjian, kemudian al-muraqabah, mengawasi dirinya, al-mujahadah, dia semangat dalam menggapai kemuliaan, kemudian at-taslim, berserah diri, kemudian ar-ridha, dia ridha, baru puncak dari tingkatan ini adalah itminanna dan aminah. Itminanna di sini artinya ketenangan. Aminah, ketenteraman. Ternyata tingkatan yang paling mulia di antara semuanya ini sebagaimana ditulis pada surat Al-Fajr ayat 27 hingga 30, Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati." Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang dengan tiga, dengan lima tahapan tadi. Karena tidak mungkin ketenangan bisa digapai tanpa kelima hal tadi. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian ke Tuhan kalian dalam keadaan ridha dan diridhoi. Radiyatan mardiyah. Ini yang dimaksud. Radiyah, kau ridha, mardiyah, dan kau diridhoi. Karena enggak mungkin Allah ridha kepadamu kalau kau tidak ridha kepada Allah. Para sahabat pun dikatakan Allah ridho sama mereka, mereka pun ridho sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dalam keadaan ridho dan diridhoi. Keridhoan ini tidak akan pernah timbul dalam diri manusia kecuali dia masuk lingkungan al-mutmainnah, orang-orang yang jiwanya tenang. Maka siapa sih yang jiwanya tenang? Yaitu si miskin yang sabar dan si kaya yang bersyukur. Si miskin sabar, dia tahu bahwa ujian Allah ada batasnya, tidak mungkin selamanya dia susah. Si kaya yang bersyukur pun dia tahu bahwa ini bukan miliknya, hanya titipan Allah. Maka kalau ditambah rezekinya, ditambah hartanya, dia mengatakan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala salihan tardha'ani bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Ya Allah, ajarkan aku untuk bersyukur ya Allah. Kenapa? Karena harta yang kau titipkan kepadaku ini ya Allah, bisa aku jadikan alat bantu untuk menggapai kemuliaanmu dengan cara berjihad di jalan Allah dengan harta. Bukan Allah yang mengatakan al-jihadu fi sabilillah bi amwalikum wa bi anfusikum. Jihad di jalan Allah yang paling utama dengan harta, baru kemudian dengan jiwa. Nah, kalau dititipkan harta, dia gapai kemuliaan. Siapa sahabat Nabi yang paling kaya? Abu Bakar, sering? Abu Bakar, Utsman dan terusnya. Abu Bakar sahabat yang paling kaya. Tetapi perhatikan, ketika Abu Bakar wafat, sebelum wafat itu beliau perintahkan Umar bin Khattab untuk mengecek sisa hartanya. Ternyata kata Umar, tidak kutemukan kecuali tiga. Yang pertama baju yang kau pakai. Yang kedua adalah seorang budak hitam. Dan yang ketiga unta kurus yang biasa buat ngambil air wudu. Tidak ada lagi yang lain. Apa kata Abu Bakar? Ya, biarkanlah baju ini menemaniku dalam kubur. Merdekakan budak tersebut, jual unta, masukkan ke Baitul Mal. Dia seperak pun dia bawa ke lubang kubur. Dan dia katakan, Umar, Umar, gantikan aku. Apa kata Umar bin Khattab? Kau letakkan duri di kerongkonganku, wahai Abu Bakar. Ini lambang kemuliaan. Apakah Abu Bakar bukan orang yang percaya dengan masalah waris? Percaya, karena al-waris hak. Tetapi menyelesaikan sebelum kematian lebih mulia. Ketika dia berikan nafkah kepada keluarganya, disampaikan semua. Adapun sisa harta dipakai untuk berjuang. Yang mengenai waris, walatadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Karena tidak ada satu jiwa pun yang tahu di bumi mana dia bakal diwafatkan. Sehingga berlakulah hukum waris kalau kita meninggal dimanapun kita berada, ada satu waris nantinya. Tetapi contoh paling mulia ketika Abu Bakar mencontohkan bagaimana cara memanfaatkan rezeki yang Allah berikan. Ya, jadi bukan merasa munyain harta. Karena jujur saja kalau kita mati-matian cari harta juga, Allah yang mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tulhiku amwalakum wa la auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun." Hei orang-orang yang beriman, jangan sampai hartamu, anak-anakmu membuat engkau lalai dari mengingat Allah. Karena berapa banyak orang yang terlalaikan karena mencari harta. Berapa banyak orang terlalaikan karena anak. Subhanallah. Padahal harta dan anak merupakan aset dunia akhirat kalau kita memahami kemuliaan tersebut. Subhanallah. Ya. Jadi fadkhuli fi ibadi. Setelah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah ke Rabb kalian dalam keadaan ridha dan diridhai. Fadkhuli fi ibadi. Masuklah golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah surga. Yaitu masuklah bersama hamba-hambaku dan masuklah surgaku. Artinya orang masuk surga enggak bisa sendiri. Antum mau masuk surga karena sholat, ya enggak bisa kalau enggak berjamaah. La sholata illa bil jamaah, tidak ada sholat kecuali dengan berjamaah. Antum mau masuk surga karena sedekah, masa sedekah enggak ke orang lain, harus ada orang lain, sorry. Dan seterusnya berarti menandakan bahwa la islama illa bil jamaah. Yang namanya Islam itu harus berjamaah. Ya, memahami kemuliaan, belajar di majelis-majelis yang jelas sekali ilmunya. Subhanallah. Tip ikhwati billah, itulah tingkatan mulia yang Syekh Salim nasihatkan kepada kita. Semoga yang disampaikan berfaedah, kita akan coba jawab sekian banyak pertanyaan insyaallah ya. Tip. Apakah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya kafir? Bolehkah demo terhadapnya? Bolehkah digulingkan? Apakah pemimpin yang tidak berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya kafir? Kalau dirinya tidak berhukum untuk dirinya dan dia seorang kafir, ya, maka mutlak dia seorang kafir. Tapi kalau dia memimpin negeri sementara dia seorang muslim, yang negeri tersebut belum berhukum dengan hukum Islam secara mutlak, ya, secara totalitas, gitu ya, ya maka ini ulama menasihatkan untuk bisa mendakwakan pemimpin tersebut. Contoh negeri kita, presiden kita Islam, tapi hukum Islam belum semua terlaksanakan. Tapi enggak boleh kita kafirkan atau kita gulingkan, atau kita demo. Wallahi, Islam tidak seperti ini. Karena kalau antum perhatikan, ya, di negeri kita yang mungkin belum syar'i hukum Islamnya, sudah banyak hukum Islam yang ditegakkan. Contoh yang pertama, yang kita ketahui bahwa dalam tap MPR syarat seorang presiden adalah Islam. Dan dia bisa bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin hukum-hukum yang lain belum sempurna, bukan berarti kita mengkafirkan, tidak, tapi tugas kita mendakwahkan. Nasihat Syaikh Shalih Utsaimin yang sudah langka di akhir zaman ini, rakyat mendoakan pemimpinnya yang muslim. Karena sudah tegak hukum waris di Indonesia, ya sudah hukum Islam. Kita menikah dengan cara syar'i, wajibnya pakai wali, betul? Dan mungkin beberapa hukum lainnya pun sudah ada di kita yang semuanya berhukum dengan hukum Islam. Tetapi memang ada beberapa hukum yang belum diterapkan. Ya, seperti hukum apa? Hukum raja, hukum cambuk apa ya? Itu bertahap nanti. Tapi kita enggak boleh mengkafirkan negeri ini. Malah tugas kita mendoakan. Rakyat terzolimi, Ustaz, dua orang yang terzolimi mustajab. Doakan presiden kita, doakan pemerintah kita. Jangan gampang mengkafirkan. Apalagi sampai demo, turun-turun ke jalan. Islam gak pernah mengajarkan demo. Dari namanya aja demonstrasi, bukan islami sudah namanya. Lokana khairan lasabaquna ilaihi. Kalau demonstrasi ini baik, para sahabat sudah melakukan. Dan tidak ada yang melakukan, buang-buang biaya. Atau nanti ujung-ujungnya syirik khofi, ketika kita menuhankan diri kita karena kita mengatakan bahwa untung saya ngamuk di jalan, makanya berubah. Tuh, buang-buang uang, asal uang dikumpulkan masih banyak anak-anak yatim yang butuh bantuan, itu yang lebih baik insyaallah. Ya, bolehkah digulingkan? Tidak dibolehkan. Saya pernah baca hadis tentang suara gemuruh di langit yang menyatakan dilemparnya batu sampai dasar neraka dari 70 tahun yang selama 70 itu dari ayo. Ya, selama 70 tahun itu dari kapan? Ya dari zaman Nabi dan minus 70 tahun sebelumnya ya. Ya jadi ada hadis memang ketika Nabi berbicara di majelisnya ada suara, ya ada suara. Kemudian Nabi mengatakan bahwa itu suara batu yang jatuh, batu sebesar onta yang bunting, kata Rasulullah, jatuh ke dasar neraka sejak 70 tahun yang lalu baru sampai. Jadi zaman Nabi. Artinya minus 70. Antum jangan dipikirkan lamanya kenapa, subhanallah. Pusing nanti antumnya. Kenapa bid'ah itu termasuk dosa besar padahal yang dilakukan amalan yang baik bagi yang berpaham itu. Akhi, bid'ah itu dikatakan dosa besar karena bertolak belakang dengan apa yang Allah perintahkan. Tadi antum baca, Ustaz Anisa tadi, "Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma sajara bainahum." Allah lah yang bilang, tidak dikatakan sempurna iman seseorang sampai mereka menjadikan kau hukum ya Muhammad. Artinya apa? Berhukum dengan hukum Muhammad, apapun yang Nabi Muhammad perintahkan itu ibadah. Dan sekarang kalau bid'ah itu Nabi enggak mencontohkan, maka berarti menentang contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena agama ini adalah milik pemilik syar'i, Allah dan Rasulnya. Maka tidak boleh satu hukum pun dalam agama dalam hal ibadah kecuali merujuk pada perintah Allah dan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bid'ah ini sesuatu yang bertolak belakang walaupun dianggapnya baik. Pendapat Imam Malik yang mengatakan ya, "Man ibtada'a fil Islam bid'atan yaraha hasanah faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah." Ini barang siapa yang membuat sesuatu yang baru dalam agama dan dia anggap itu baik, kata Imam Malik, dia telah menganggap Nabi Muhammad mengkhianati kerasulannya. Kenapa? Karena kalau ini baik, tentu Nabi sudah mengajarkan. Maka jangan pernah biasakan sesuatu yang Nabi enggak pernah ajarkan, walaupun baik menurut tradisi, menurut masyarakat. Tidak, katakan tolak. Nabi yang mengatakan, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Karena siapa mengamalkan satu amalan yang tidak ada contohnya, tertolak. Atau "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, orang yang berdusta mengatasnamakanku, kata Rasulullah, "Falyatabawwa maq'aduhu minan nar." Suruh ambil bangku, duduk di neraka. Maka dikatakan dosa besar. Ya, bid'ah itu ibadah, bukan di luar ibadah. Dulu orang pakai onta, sekarang pakai mobil, itu bid'ah. Itu bahasa, silakan. Tapi bid'ah yang dimaksud ibadah. Contoh, sholat lima waktu ini mutlak ibadah. Ya, subuh 2 rakaat, antum bikin 3 bid'ah. Karena contohnya 2. Sholat zuhur 4 rakaat, antum bikin 6. Bid'ah. Kenapa? Karena contohnya 4. Jilbab buat para wanita menutup bagian dada. Waliyadrib nabi humurihinna ala juyubihinna. Hendaklah kerudung menutup bagian dada. Dia pakai kecekek. Bid'ah. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan contoh. Nah, maka yang diinginkan, contohlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan semua yang Allah perintahkan kepadanya. Di Iran banyak orang Islam Syiah. Mohon dijelaskan apakah itu Syiah. Syiah itu bukan Islam. Syiah itu 70 cabang. Syiah yang mendekati kebenaran itu Syiah Zaidiyah, yang masih mau mempercayai Abu Bakar dan Umar. Tapi selain dari itu, bahkan di antara orang-orang Syiah ini, ya ini orang-orang Syi'i, ini orang Syi'i, orang yang berusaha, orang-orang yang berlandaskan awalnya itu orang-orang Khawarij sebenarnya. Ya, jadi orang-orang yang mengkultuskan Ahlul Bait. Orang-orang yang mengkultuskan ahlul bait, ya. Tetapi jahatnya mereka ini karena mereka takyun, orang yang suka bersembunyi di balik penampilannya. Takyun itu seperti bunglon, ya. Yakni orang-orang Syiah ini orang-orang yang membenci di luar dari ahlul bait. Ya, makanya dia punya doa khusus, namanya doa Sonamain Quraisy, doa mengutuk 2 patung Quraisy, Abu Bakar dan Umar. Subhanallah. Bencinya dengan Abu Bakar dan Umar, kemudian bencinya dengan Aisyah, dan hadis-hadis yang merujuk pada Umar, Abu Bakar, Aisyah, mereka patahkan. Maka antum perhatikan kalau di Saudi sana, orang-orang Syiah itu menyelisih imam. Kalau imam Allahu Akbar, mereka enggak takbir. Nanti imam ruku Allahu Akbar, mereka baru takbir. Jadi mereka menyelisih, ya, bertolak belakang. Nah, di kita juga nih banyak pecahan Syiah, banyak di sini, ya. Ciri khas mereka tuh kuburiun, orang-orang yang mengkultuskan kuburan. Nah, makanya si karena Syiah juga bercabang-cabang, kita enggak gampang mengatakan dia Syiah sebelum tegak hukum kepadanya, gitu loh. Karena orang Syiah sebagian itu mayitnya tidak dimandikan seperti kita. Orang Syiah itu mayit cukup diberikan balur minyak, kemudian didudukin suruh berwudu sendiri. Di negeri kita banyak seperti itu. Ya, jadi penampilan ini kadang-kadang merusak pandangan. Ya, kadang-kadang kita gampang percaya melihat penampilan yang sudah islami, perempuan yang pakai cadar, laki lah janggut lah inilah itulah, subhanallah. Kemudian atau mungkin mengatasnamakan keturunan Nabi mereka ini, Ahlul Bait. Ahlul Bait ada enggak? Ada Ahlul Bait. Tapi Ahlul Bait punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Tidak pernah berbuat syirik. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku ahlul bait tapi berbuat syirik, minta ke kuburan, nyuruh orang ke kuburan, maaf, itu bukan ahlul bait. Ahlul bait orang-orang yang berpegang teguh dengan kemuliaan, tidak akan pernah berbuat syirik. Maka kalau ada orang mengaku ahlul bait turunan Nabi tapi nyuruh orang minta ke kuburan, maaf, dipertanyakan ke ahlul baitannya. Ya, jangan-jangan ahlul bait itu nyampainya ke Abu Lahab bukan ke Nabi, jangan-jangan. Ya, Allah musta'an. Apakah hukum bersalaman habis sholat itu? Ya tidak ada contohnya, karena sholat itu dipisahkan antara salaman dengan sholat ya, ya. Karena Nabi mengatakan yang namanya sholat tahrimu bitakbir wa tahliluhu bisalam. Diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mengenai salam, ini salam bukan kalimat salaman, ya. Kita memang suka demen pakai akhiran an, yasinan, waqiatan gitu loh. Jadi enggak ada begitu. Antum kalau assalamualaikum, antum ketemu teman yang belum, boleh. Lawang belum ketemu kok. Tapi jangan antum jadikan syariat untuk masuk ke dalam ritual sholat. Tidak ada. Ya makanya, ya memang sudah beda bab. Tapi kalau antum masukkan jadi seperti yang kita lihat di masyarakat kita, ya ini tradisi salam-salaman tiap habis sholat, sallallahu alaihi gitu ya, sama salawat, beda. Karena memasukkan sesuatu yang baru. Sementara zaman Nabi itu sholat sudah ada dan nggak pernah Nabi mencontohkan salaman setelah sholat. Ya, di kita mau masuk masjid ketemu apa kabar? Masuk masjid, sholat sunnah, bawa salaman, benar-benar salaman. Bagaimana cara mengikat perjanjian dengan Allah? Mengenal Allah dengan benar, memahami tauhid dengan benar, dan ini yang selama ini kita kaji. Ya, karena kalau bicara hukum itu mudah sekali. Kita beli buku tinggal baca, tapi memakai hukum tersebut karena takut kepada Allah itu yang sulit. Maka mengikat perjanjian kita dengan Allah ini ya dengan mengenal Allah dengan benar. Wallahu musta'an. Ya khair, insyaallah mudah-mudahan yang disampaikan berfaedah buat saya pribadi, buat antum, antuna sekalian. Minta maaf kalau ada kekurangannya, kesempurnaan hanya milik Allah. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.